Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ana alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, al-qasasu junudullah, junudullah. Bahwa kisah-kisah itu, tentunya yang dimaksud kisah yang hakiki, kisah yang benar, bukan kisah khayal, kisah takhayul, kisah yang dibuat-buat, tapi kisah yang hak, yang benar-benar terjadi. Karena itu menunjukkan bukti kebenaran semua yang Allah khabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka dikatakan al-qasas junudullah, tentara Allah. Yani annal mu'anid la yaqdir yarudduha. Yang demikian karena para mu'anid, para penentang, enggak akan mampu menolaknya. Seperti tadi yang kalian sedikit mengikuti tentang bagaimana tentang Yahudi yang dilaknat oleh Allah, dikutuk menjadi kera dan babi, itu orang Yahudi semua tahu. Semua tahu. Sehingga Rasulullah SAW oleh Allah diperintahkan, coba-coba ingatkan itu mereka tentang sejarah. Maaf ya, wahai Yahudi, kamu tahu siapa yang pernah dilaknat dari kaum-kaum terdahulu? Mereka pasti akan paham. Iya, memang kami pernah dilaknat dulu. Tayyib, yang kedua, siapa dari umat-umat terdahulu yang dijadikan monyet-monyet dan babi-babi, dikutuk jadi monyet dan babi-babi? Kalau mereka jujur, mereka tahu dalam kitab mereka sendiri, dalam sejarah mereka sendiri, mereka akan berkata, iya, kami dulu mengingkari atau menentang hari Sabtu untuk jangan keluar, tapi kami memaksa keluar. Maka kami dikutuk menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Tapi siapa yang pernah dijadikan begini-begini? Itu sejarah para kelompok. Tayyib, apakah bisa mengelak? Tidak bisa mengelak. Kalaupun mulutnya berkata, ah, itu kisah bohong, hati kecilnya berkata, saya lagi berdusta nih, saya lagi berbohong nih. Sadar hatinya, karena itu kisah yang hak dan diketahui banyak orang. Maka barakallahu fikum, al-qasas junudullah. Qasas junudullah. Tetapi sudah kita kasih footnote-nya, jangan lupa, kisah yang hak, yang benar-benar terjadi. Apakah kisah-kisah yang memang tertulis di dalam Al-Quran atau kisah-kisah yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih atau kisah-kisah yang diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang sahih, dengan sanad yang sahih, dengan rawi-rawi thiqah terpercaya, sanadnya bersambung, tidak mu'allal, tidak syad. Baik. Oh, berarti hadis, Ustaz. Hadis itu kalau ucapan Rasulullah SAW. Kalau riwayat dari selain Rasul, barakallahu fikum, tidak disebut hadis. Kalaupun disebut hadis, ada sambungan di belakangnya, mauquf ala fulan, mauquf ala allan, berhenti hanya pada sahabat Umar, berhenti hanya pada sahabat Abu Bakar, berhenti hanya pada Ibnu Abbas, dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena mereka para sahabat thiqat, orang-orang thiqat terpercaya. Kalau para sahabat itu bercerita riwayat yang hak, maka itu jujur terpercaya. Misalnya sahabat yang mulia yang pernah belajar Yahudiyah, Ka'bul Akhbar, atau sahabat yang lain yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan tafsir Ibnu Abbas, ketika menyatakan makna ayat ini, afara'aitumul lata wal uzza, lata adalah begini, uzza adalah begitu, mereka tahu dan mereka jujur akan menceritakan apa adanya. Atau sahabat yang pernah berada di tengah-tengah Yahudi, tahu kisah-kisah Yahudi, beliau akan sampaikan juga dengan jujur, terpercaya. Apa makna ucapan Allah Subhanahu wa taala ini dan itu, oh dulu Yahudi pernah begini, Dulu Yahudi pernah begitu. Atau seperti yang diucapkan Ibn Abbas ketika menafsirkan ayat la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yahud wa ya'uq wa nasra. Kata Ibn Abbas, itu adalah nama-nama orang saleh. Ini sejarah, ini kisah. Dulu di zaman Nabi Nuh ada orang-orang saleh, Wad, Suwa', Yahud, Ya'uq dan Nasr. Kemudian mereka membuat patung-patungnya, membuat tempat-tempat mereka letakkan patung itu dan keramatkan disembah. Taib, itu sejarah. Bagaimana terjadinya kesyirikan di muka bumi? Idzan al-qasas junudullah. Tetapi catatan lain. Al-qassas la tusaddiq. Jangan percaya dengan qassas. Tadi katanya kisah junudullah. Tapi kenapa al-qassas jangan dipercaya? Al-qassas adalah tukang dongeng, tukang cerita yang tidak pernah membawakan dalil. Bedakan antara keduanya. Kisah yang dikatakan tentara Allah adalah yang ada dalam Quran, dalam sunnah, dalam riwayat yang sahih. Adapun tukang dongeng, tukang cerita, jangan dipercaya. Karena mereka akan membuat sekian banyak cerita-cerita untuk memberikan faedah katanya, dalam tanda petik, untuk bisa memberikan kepada orang lain nasihat. Ikhwan Ibn A'azakumullah. Biasanya ceritanya imma takhayul dan khurafat, atau cerita fiktif, atau cerita anekdot. Tahu anekdot enggak? Hah? Anekdot itu cerita tapi sudah jelas batilnya, sudah jelas itu bukan hakiki, tapi hanya sekedar untuk pelajaran. Dan yang seperti ini biasanya kaum sufiyah. Kami ketika berjalan waktu itu ada cahaya yang mengikuti kami sepanjang jalan. Wah, serius. Mereka cerita kayaknya benar. Kamu benar kejadian? Enggak. Udah nasihati mereka aja. Waduh, itu bahaya. Kalau anekdot biasanya begini. Kata seorang tokoh sufi, aku pernah berjalan. Tiba-tiba ada suara memanggil, memanggil aku. Shibli, shibli, kun mitli. Shibli, shibli, jadilah seperti aku. Aku cari suara dari mana? Ternyata dari pohon mangga. Itu kan jelas bohongnya kan? Masa pohon mangga berbicara? Aku tanya, wahai pohon mangga, apa maksudnya aku jadi sepertimu? Jadilah seperti aku. Aku dilempari oleh manusia dengan batu. Tapi aku lempari mereka dengan buahku. Tokoh ini berkata, taib. Tapi kenapa akhirmu di dalam api? Apa akhir dari sebuah pohon? Kayu bakar. Iya kan? Akhir perjalananmu nantinya jadi kayu bakar. Oh, itu karena aku selalu mengikuti arah angin. Angin ke kanan, aku ke kanan. Angin ke kiri, aku ke kiri. Akhirnya aku dibakar dengan api. Maksudnya hanya ingin menasehati kalian kalau diberi kejelekan balaslah dengan kebaikan. Dan jangan kalian pelin-pelan ikut manusia. Manusia ke kanan ikut ke kanan, manusia ke kiri ikut ke kiri. Nanti dibakar dalam api. Itu namanya anekdot. Ceritanya sih jelas dibuat-buat. Tidak mungkin beneran. Tetapi pelajaran. Ini barakallahu fikum, tidak ada yang demikian. Kecuali permisalan. Beda antara cerita seakan-akan beneran dengan permisalan. Ada seorang sufi perempuan, budak, budak perempuan milik raja. Disuruh oleh raja tadi, cabuti bulu putihku, apa rambut putihku. Cabutin bulu putih. Dikumpulkan di tangannya. Kemudian ngomong. Iya. Sama rambut putihnya. Apa begitu? Rajanya bingung. Kamu ngomong dengan siapa? Dengan rambut putihmu? Yang saya cabut dari kepalamu? Emang dia bilang apa? Dia bilang, aku ingatkan dia tentang umurnya, tapi aku malah dibuang. Aku nasihati dia bahwa dia sudah mendekati ajalnya, ternyata aku malah dicabut. Aku berperan dengan peran yang sangat penting pada wajahnya agar dia berwibawa, tapi dia menolakku. Apa maksudnya? Maksud si wanita tadi ingin nasihati raja, tapi dengan bersandiwara tadi seakan-akan berbicara, dan rajanya paham bahwa dia dinasehati. Ini khutbina azakullah, yang model-model begini khawatirnya jadi khurafat. Orang yang percaya dikira beneran kisahnya. Akhirnya terjadilah cerita-cerita khayal, cerita-cerita dongeng dan seterusnya. Muncullah buku tentang ulama terlalu berlebihan, terlalu melampaui batas. Banyak kisah-kisah khayal di dalamnya. Setelah salam al-afiyah. Baik, kembali kepada kitab. Jadi kalau duduk belajar bersimpuh, jangan kepada qussas, tukang dongeng. Tapi duduklah kepada ulama ahlul ilmi yang mengajarkan ilmu dengan qala Allah wa qala Rasul. Barakallahu fikum. Kembali. Fa awwalu dhalika ma qassa Allah subhanahu wa ta'ala an Adam wa Iblis. Yang pertama Allah kisahkan tentang Adam dan Iblis. Ila an habita Adam wa zawjuhu ila al-ard. Sampai kemudian Adam dan pasangannya diturunkan ke bumi. Ada enggak kisahnya dalam Al-Qur'an? Ada. Allah kisahkan Adam, Allah ciptakan dengan sempurna. Kemudian Allah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, kepada Adam. Kemudian dipesankan kepada Adam, jangan dekati pohon ini. Kemudian Iblis menolak untuk sujud pada Adam. Dan Allah murka kepadanya, Allah kutuk dia, Allah laknat dia. Kemudian dia berkata, ya Allah berikan aku waktu sampai akhir zaman, aku akan sesatkan seluruh anak Adam. Dan Allah memberikan izinnya karena ada hikmah di balik itu. Maka syaitan pertama menggoda Adam. Hal adulluk ala syajaratin khuldi wa mulkin la tabla. Maukah aku tunjukkan syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Dinamakan oleh Iblis pohon kekekalan. Kalau kamu makan, kamu akan kekal dalam surga selama-lamanya, enggak akan keluar lagi. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan, kekuasaan, kepemilikan yang tak pernah sirna. Ini tipuan. Tipuan pertama Iblis menggoda Adam. Sampai ketika Adam tergoda, kemudian badat lahuma sawaatuhuma, tiba-tiba terbuka semua auratnya. Apa yang Allah berikan dari kenikmatan dalam jannah, pakaian-pakaian yang indah, semuanya hilang. Maka dia mengambil dedaunan sekenanya dalam jannah untuk menutupi auratnya. Dan disebutkan oleh para ahli tafsir, dalam keadaan tidak ada yang melihatnya. Jadi jangan kalian bayangkan, oh berarti terbuka auratnya, dilihat dong oleh sekian, tidak ada yang melihatnya. Langsung mereka ambil dedaunan dan kemudian ditutupkan pada aurat-aurat mereka. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegur Adam dan kemudian diturunkan ke dunia. Fafiha min idahil muskilat. Di sana ada penjelasan segala macam yang muskil. Ma huwa wadihun liman ta'ammaluh. Yang akan menjadi jelas bagi siapapun yang memperhatikannya. Silakan baca kisahnya dalam Al-Quran, akan jelas. Mengapa kok ada Iblis? Mengapa kok ada setan? Mengapa Allah ciptakan yang demikian dan seterusnya? Pasti akan tahu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tadinya bukan sebagai Iblis, bukan sebagai syaitan yang menggoda, bukan. Tapi ketika Allah ciptakan Adam, dia hasad, dia dengki. Kemudian dia berkata dalam hatinya, kalau makhluk ini dijadikan di atasku, aku akan membangkang kepadanya. Kalau dijadikan di bawahku, aku akan injak-injak dia, aku akan hinakan dia. Sifat hasad iblis. Allah Maha tahu akan terjadi seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Adam, menghormati Adam, usjudu li Adam, fasajadu, maka sujudlah mereka semua illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis menolak dan sombong, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk jenis makhluk yang kafir. Ikhwan fillah na'azukumullah, Allah katakan kepadanya, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Perhatikan, sesungguhnya ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Adam lebih istimewa dari iblis dan lainnya. Mengapa? Allah ciptakan yang lainnya dengan kun, jadilah, maka jadilah dia. Tetapi Adam Allah bentuk dengan tangannya sendiri. Apalagi yang Allah bentuk dengan tangannya sendiri? Pohon-pohon di dalam jannah, ghorasah Allah biyadih, Allah tanam dengan tangannya sendiri. Itu keistimewaan. Allah ciptakan segala sesuatu dengan kun. Ucapan kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tetapi Adam Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Maka Allah katakan pada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menyebabkan engkau menghalangi, atau apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Astakbarta, apa engkau sombong? Ikhwan fillah na'azakumullah, Adam menjawab, astagfirullah, pembangkang. Bukan Adam, iblis menjawab. Iblis membangkang. Kata iblis, ana khairun minhu, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari tanah dan kau ciptakan dia. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Api selalu menyala-nyala, terbang ke atas dan selalu menghabisi semua yang ada di sekitarnya. Hebat kan? Lebih tinggi, lebih mulia. Tanah di bawah, rendah, diinjak-injak. Alasan iblis. Berarti iblis menolak perintah Allah dengan apa? Dengan ro'yu, dengan pikirannya sendiri. Menolak perintah Allah untuk sujud penghormatan pada Adam dengan akalnya, dengan pikirannya sendiri. Bukankah, berarti. Bukankah aku diciptakan dari api dan menciptakan dari tanah? Ikhwani fi din a'azakumullah, padahal justru api memiliki ciri kesombongan, selalu pengen tinggi tapi enggak pernah sampai. Iya, Pak ya. Menyala-nyala seakan-akan lidah api itu pengen tinggi, tapi enggak pernah tinggi, segitu terus. Enggak sampai kemana-mana. Dan apapun yang mendekati api hangus. Apapun yang mendekati api, hangus, terbakar, hancur, binasa. Tetapi tanah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tawadhu, di bawah, merendah, tidak sombong. Tetapi setiap yang masuk ke tanah, tumbuh. Bahkan tumbuh pohon menjulang tinggi sampai ke langit. Berbuah. Dengan berbagai macam buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan sekian banyak faedah-faedah lainnya. Maka prinsip yang dipikirkan oleh iblis pun sesungguhnya enggak tepat. Ana khairun minhu, bukankah kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah, bukankah api lebih mulia dari tanah? Itu pikiranmu. Tidak mesti. Bahkan tanah lebih tawadhu dari api. Tanah lebih bermanfaat dari api. Tanah lebih banyak memberikan daripada api. Api lebih banyak membinasakan, walaupun kadang memberikan sesuatu. Barakallahu fikum. Kembali kita baca Wa akhirul qissah, dan akhir kisahnya. Karena kita akan membaca sejarah Nabi, bukan sejarah Adam. Kalau sejarah Adam kita akan lanjutkan kisahnya. Kita akan membaca sejarah Nabi, tetapi ini contoh bahwa Allah kisahkan kisah Adam sampai ketika diturunkan ke dunia, Allah katakan padanya, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Dan ketahuilah wahai Adam, nanti akan datang huda. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kalau engkau, kalian turunan Adam di dunia ini mengikuti huda, fala yadhillu wa la yashqa, enggak akan tersesat dan enggak akan sengsara. Dan ujungnya akan kembali ke surga, ke tempat semula. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Adapun siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan dibangkitkan nanti, dikumpulkan yaumal qiyamah dalam keadaan buta. Orang-orang tadi yang berpaling dari agama, berpaling dari petunjuk, dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Rabbi, mengapa ku bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulu di dunia bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, demikianlah kamu di dunia didatangi ayat-ayat kami, bimbingan petunjuk dari kami, tapi kau lupakan. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka hari ini pun engkau dilupakan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah balasan, demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman dengan ayat-ayat kami. Wala adzabul akhiratu ashad wa abqa. Dan sungguh adab akhirat lebih dahsyat dan lebih kekal. Di situ disebutkan kalimat ila qaulihi, ya. Hah? Karena dianggap pembacanya sudah hafal Quran semua. Sehingga kalian tulis kelengkapannya dalam footnote kalian. Khawatir lupa, enggak hafal. Kalau hafal bagus. Kalau tidak, kamu catat. Ayasuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa hudahu alladhi wa'adana bih. Dan apa yang dimaksud dengan huda yang Allah janjikan, imma ya'tiyannakum minni huda, bisa jadi akan datang kepada kalian wahai Adam dan turunannya, ya'tiyannakum minni, akan datang dariku, kata Allah, huda, huwa irsaluhur rusul, yang dimaksud adalah diutusnya para rasul-rasul. Wa qad waffa, dan Allah sudah menepati janjinya, bima wa'ada subhanahu, Allah subhanahu sudah menepati janjinya, fa arsala ar-rusul mubasysyirin wa mundzirin, maka Allah utus para rasulnya, mubasysyirin wa mundzirin, memberitakan berita-berita gembira dan memperingatkan dengan peringatan-peringatan, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, agar jangan ada lagi alasan mereka di hadapan Allah nanti, aku tidak tahu, aku tidak diberitahu, agar tidak ada lagi alasan kalian nanti di hadapan Allah. Allah utus rasul-rasulnya, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar setelah diutus para rasul enggak ada alasan lagi. Fa awwaluhum Nuh, diawali rasul pertama yang diutus adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum, dan akhir mereka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fahris ya Abdullah ala ma'rifati hadzal habl. Maka sungguh-sungguhlah, perhatikanlah wahai hamba Allah untuk mengenali tali ini. Tali apa? Tali yang menghubungkan antara hamba dengan Rabbnya. Tali yang menghubungkan antara para hamba manusia dengan Rabbnya adalah para Rasul. Allah mengutus Rasulnya, Allah mewahyukan kepadanya melalui Jibril kepada Rasulnya, Rasulnya menyampaikan pada umatnya. Maka bersambung semuanya. Fahris ya Abdullah ala ma'rifati hadal hadal. Pelajarilah hubungan ini. Dari mulai Adam, kemudian Allah utus Nuh, kemudian Allah utus Idris, Allah utus sekian para anbiya, sampai berakhir dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Iktafi bihadal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahum bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bagaimana iblis bisa masuk kembali ke surga untuk menggoda alaihi salam Adam, padahal iblis telah dikeluarkan dari surga karena Allah izinkan. Karena Allah izinkan untuk menggoda Adam dan turunannya. Minta izin fa anzirni ila yaum yub'atsin. Kemudian iblis juga berkata, wa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Maka Allah izinkan dengan kalimat wastazziz man istata'a minhum bi sawtik. Silakan kamu giring, silakan kamu goda orang yang kamu bisa. Ini barakallahu fikum, bukan disuruh tapi diizinkan. Kalimat wastazziz man istata'a minhum bi sawtik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik wa idhum. Kalimatnya kan seperti menyuruh. Silakan giring mereka, silakan ajak mereka, siapapun yang kamu bisa. Ini bukan perintah. Tetapi ini maknanya silakan begitu. Karena tadinya tidak boleh dan iblis meminta izin untuk dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat dan diberi kesempatan untuk menggoda Adam, silakan. Kamu goda kalau kamu bisa. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan itu rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Agar juga anak turunan Adam di dunia ini digoda oleh iblis. Siapa yang selamat? Orang-orang yang tetap berpegang dengan Quran dan Sunnah. Dan tidak terpengaruh dengan wasawis iblis. Wasawis syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. تفضلوا بارك الله فيكم.